Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Taib, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari bab yang ke-170. Qala rahimahullah, bab ma yaqulu idza raqibat daba lis-safar. Bab apa yang harus dibaca ketika menunggangi kendaraan tunggang dalam safar. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Wa ja'ala lakum minal fulqi wal an'ami ma tarkabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian kapal-kapal, perahu-perahu, dan binatang ternak untuk bisa kalian tunggangi. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa nyaman di atas punggung kendaraan. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian bisa mengingat kenikmatan Rabb kalian. Idastawaitum alaih, ketika kalian sudah nyaman di atasnya. Watakulu, dan kalian berkata, subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah mempermudah kita untuk menaiki kendaraan ini, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Dan sungguh kita akan kembali kepada Rabb kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, khanabudin a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ialah Allah permudah kapal-kapal, perahu-perahu, dan sebagian binatang ternak sebagai kendaraan yang bisa kita nikmati. Yang kedua, disunahkan ketika sudah berada di atas kendaraan untuk membaca doa, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah mempermudah kita untuk menaiki kendaraan ini padahal kita sebelumnya tidak mampu, dan sungguh kita akan kembali kepada Rabb kita. Nah, ini yang dibaca ya. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Adapun hadis yang terkait dengan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi beberapa hadis. Di antaranya hadis yang ke-972. Qala rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan thumma qala subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la muqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amal ma tardah. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahdi. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Wa idza raja'a qala hunna wa zada fihinna aibun taibun abidun di rabbina hamidun. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di atas untanya untuk safar, beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la muqalibun. Ditambah lagi doa, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu safar kami ini mendatangkan kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, mendatangkan amal yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dalam safar kami ini. Watwi anna bu'dahu. Ya Allah, lipatkan untuk kami atau persingkat untuk kami jauhnya safar. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah yang selalu menyertai kami dalam safar untuk menjaga kami. Wal khalifah fil ahli, dan engkaulah yang terbaik yang bisa kami pasrai untuk keluarga yang kami tinggal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang melelahkan atau mencapekkan dalam safar. Wa ka'abatil mandar, dan hal-hal yang kurang baik yang kami pandang. Wasu'il muqalab fil mal wal ahli wal walad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah kembali dengan jelek baik terkait dengan harta kami, keluarga kami, istri kami, dan anak-anak kami. Dan ketika sudah pulang sampai di daerahnya atau sampai dekat rumahnya, maka ditambah, selain baca tadi, ditambah dengan doa ayibun, taibun, abidun, dirabbina hamidun. Ya, kita semua kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita terus beribadah kepada Allah dan terus memuji Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, insya Allah ini doa ketika sudah berada di atas kendaraan ketika safar, ya, membaca takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian membaca doa tadi, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la muqalibun. Kemudian ditambah doa yang intinya adalah memohon kemudahan dari Allah, memohon kekuatan dari Allah untuk bisa safar dengan mudah, dengan lancar, memohon penjagaan Allah Ta'ala, baik untuk diri kita yang sedang safar ataupun keluarga kita yang kita tinggal. Dan juga kita memohon kepada Allah dari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ketika safar, baik terkait dengan diri kita ataupun keluarga kita. Dan juga kita berlindung kepada Allah agar ketika kita pulang, kondisi harta kita, kondisi keluarga kita, anak-anak kita tetap baik. Nah, dan kita memohon kepada Allah tetap bisa beramal solih ketika safar. Nah, ketika pulang semuanya dibaca. Ditambah lagi ayibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Nah, taib. Di sini menunjukkan bahwasannya as-sunnah itu memperjelas apa yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Dalam sunnah ditambah takbir 3 kali sebelumnya, kemudian ditambahkan setelah doa tadi doa-doa yang lain. Berarti melengkapi yang ada pada Al-Qur'anul Karim, sehingga kita tak bisa memisahkan antara Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah As-Sahihah. Ya, nah, tak boleh saya pilih Quran saja, tak mau dalil hadis tak boleh, atau saya dalil hadis saja Quran enggak, tak boleh, harus dua-duanya. Ya, nah. Hadis berikutnya yang ke-973. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awadu min wa'tha is-safar wa ka'abatil munqalab wal hawr ba'dal kaun wa da'watil badlum wa su'il mandar fil ahli wal mal. Rawahu Muslim. Hakada huwa fi sahih Muslim. Al khawr ba'dal kaun bin nun. Wa kada rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi wa yurwa al kawri bir ra'i. Wa qilahuma lahu wajhun. Qala al ulama wa ma'nahu bin nun warak jami'an arju'na listiqamah awiz ziyada ilan naqsi. Qalu wa riwayatul rak ma'akhudatun min takwiril imamah wa walafuha wa jam'uha wa riwayatul nun minal kaun masdarukana yakunu kaunan idha wujida wastaqor. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam menceritakan kepada kami Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan safar, beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan ketika safar, dari kejelekan-kejelekan ketika kembali pulang. Wal haur ba'dal kaun. Nah, dari keistiqomahan menjadi kekurangan istiqomah. Dan berlindung dari doa orang-orang yang terzalimi. Dan berlindung dari jeleknya pemandangan terhadap istri dan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian berada dalam Sahih Muslim. Al-Khawr ba'dal kaun dengan nun. Adapun yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Nasa'i, At-Tirmidzi mengatakan diriwayatkan Al-Kawri dengan bukan Al-Kaun. Dua-duanya memiliki penjelasan yang berbeda. Kaun sama Kawr. Para ulama menjelaskan kalau pakai nun dan ra, semuanya maknanya ialah kembali dari istiqomah atau bertambahnya keimanan menjadi berkurang. Mereka juga mengatakan riwayat ra diambil dari takbirul imamah, yakni dilipatnya imamah. Riwayat pakai nun itu kaun, masdar dari kana yakunu, yakni apa yang ada dan tetap. Ikhwan abidin a'azakumullah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika musafar beliau benar-benar berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari wa'tha'is safar, kesulitan-kesulitan yang ditemukan ketika safar. Kalau naik kendaraan, kendaraannya mogok, kehabisan BBM, atau kesulitan yang lain, ya, tersesat, atau nah, ban kempes, atau yang lain, pokoknya kesulitan, ya. Ini penting, berlindung dari kesulitan-kesulitan ketika safar. Kemudian juga berlindung dari jeleknya ketika kembali. Tuh, ketika berangkat safar, kondisinya baik-baik, pulang safar jadi jelek. Nah itu banyak. Ya, itu merantau, masih polos, pulang dari merantau, wes penampilannya kayak bandalan. Berlindung dari itu. Termasuk berlindung dari berubahnya dari istiqomah menjadi tidak istiqomah, dari banyaknya iman menjadi berkurang imannya. Al-Hawr ba'dal Kaun. Kalau berangkat, masya Allah ya, terus berdoa, ya kondisinya bagus lah ya. Pulang-pulang safar, beda penampilan, beda ngomongnya, beda sikapnya, nah, gitu ya. Nah, sudah mulai berubah agamanya. Ini Rasulullah berlindung dari itu. Kemudian juga berlindung dari doanya orang yang terdolimi. Nah, orang yang kita dolimi, kalau tahu kita sedang safar, didoakan yang jelek, wah ini berbahaya. Ya, nah. Karena doa orang yang terzalim itu mustajab. Kalau didoakan kejelekan ketika masih di rumah masih mending, walaupun juga enggak bagus ya. Tapi kalau kondisi safar jauh dari rumah didoakan kejelekan, wah ini berat. Nah, sehingga berlindung dari itu. Termasuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya melihat istri dan harta ketika pulang. Kadang-kadang ketika pulang, istriku kok beda, hartaku kok tambah habis, wah gitu ya. Nah, kaget. Nah, berlindung dari itu semuanya. Barakallahu fikum. Intinya, Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar kita ini benar-benar nyaman safarnya, agar kita benar-benar bisa menjaga agama kita baik ketika berangkat maupun kembali, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita dari itu semuanya ya. Jangan kemudian terlalu pede, terlalu percaya diri, apa-apa sudah biasa, sudah pengalaman kemana-mana. Jangan mengandalkan pengalaman kita dalam safar, jangan mengandalkan banyaknya teman kita di tempat tujuan, jangan mengandalkan banyaknya fasilitas di tengah-tengah perjalanan. Jangan. Ada saat-saat kita mengalami sesuatu yang tidak kita sangka, di luar prediksi. Ya. Nah, maka untuk bisa itu semuanya lancar, kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalagi safarnya jarak jauh, apalagi safarnya menggunakan jalan-jalan yang berbahaya. Nah, ini harus banyak-banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan senyaman-nyamannya safar, seenak-enaknya safar itu melelahkan, ya, bikin capek, bikin lelah, termasuk bentuk penderitaan, ya. Nah, masuk angin itu lagi cekot-cekot, nah, riang itu begitu di mana-mana. Enggak terasa ketika sedang safar, ketika pulang baru semuanya datang, ya. Masuk anginnya datang, meriangnya datang, cekut-cekutnya datang, capeknya datang, ya, lemes semua. Barakallahu. Nah, baik, hadis berikutnya yang ke-974. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ali bin Rabi'ah qala sahitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabah liyarkabah falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillahi thalatha marrat, thumma qala Allahu akbar thalatha marrat, thumma qala subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Thumma dhahika wa qila ya amiral mu'minin min ayyi shay'in dhahikta? Qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Thumma dhahika fa qultu ya rasulullah min aisha inda hikta qala inna rabbaka subhanahu ya'jabu min abdi idha qala ighfir li dunubi ya'lamu annahu la yaghfir dunuba ghairi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasan wa fi ba'di nusah hasan sahih wa hada lafdu Abi Dawud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Ali ibnu Rabi'ah tabi'in. Beliau berkata, jadi Ali ibnu Rabi'ah ini kibar tabi'in. Beliau pernah bercerita, aku pernah menyaksikan sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Didatangkan kepada beliau kendaraan tunggang untuk beliau naiki. Ketika beliau telah meletakkan kakinya di bagian tunggangan rikab, ya, beliau membaca bismillah. Ketika sudah berada di atas punggung kendaraannya, beliau membaca alhamdulillahi ladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau membaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca Allahu akbar 3 kali. Kemudian membaca doa subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku menzalimi diriku, ampuni diriku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian sahabat Ali tertawa. Maka ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau kok tertawa? Maka sahabat Ali menjelaskan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan. Kemudian saat itu beliau tertawa. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka beliau mengatakan, sungguh Rabbmu subhanahu wa ta'ala mengagumi hambanya yang mengucapkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Hambaku mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Dalam sebagian naskah hasan sahih. Dan ini merupakan lafadznya Abu Dawud. Nah, taib. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala alim ajma'in sangat berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan penjelasan yang komplit dan lengkap apa yang harus kita lakukan ketika naik kendaraan. Ketika mau naik, bismillah. Ketika sudah di atas, kita membaca alhamdulillahilladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca doa subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tayib. Kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa boleh tertawa. Nah, tapi gak boleh berlebihan. Ya. Ada sebagian orang yang sangat ekstrim melarang tertawa. Ya. Menyampaikan dalil apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan apa ini banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah, ada yang tertawa, jangan tertawa. Begitu ya. Dilarang. Tapi yang benar, tertawa boleh, tapi enggak boleh berlebihan, ya. Sebagaimana Nabi juga tertawa, para sahabat juga tertawa, ya. Nah, lain tertawa, lain nertawakan, ya. Nertawakan itu ada unsur mengejek, itu enggak boleh, ya. Nah, tertawa karena ada sesuatu yang membuat tertawa. Tapi kalau tertawa sendiri, wah ini bahaya. Ya, nah, ya jangan dilakukan. Nanti dikiranya kita gila. Ya, nah. Tapi kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengagumi hamba-hambanya yang mau minta ampun kepada Allah. Sangat mencintai hamba-hambanya yang mau bertobat dan minta ampun kepada Allah. Karena dengan seperti itu, berarti hamba tadi tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Pengakuan itu sudah menunjukkan hamba tadi mengerti kedudukannya dan mengerti kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah pasti akan mengampuni. Nah, yang ketiga, kenapa ketika kita sedang safar kok doanya minta ampun? Nah, ini. Rahasianya apa? Karena kita gak tahu. Safar itu adalah safar kita terakhir atau yang akan terakhir gitu ya. Kita gak tahu apa yang terjadi di jalan. Jadi kalau ucapan terakhir kita adalah taubat dan istighfar, maka beruntung. Nah, kadang-kadang safar, ya, naudzubillah min dzalik, mati di jalan, kehabisan nafas, atau jantung mendadak, serangan jantung mendadak, atau yang lain, ya. Nah, kita nggak tahu. Ada sesuatu yang di luar prediksi kita. Tapi kita sudah membaca istighfar. Maka itu merupakan keberuntungan. Tapi kalau kita gak baca istighfar, kemudian terjadi mautul fuj'ah, mati yang sifatnya mendadak. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini kerugian. Apalagi yang sering safar, jangan menganggap itu rutinitas biasa. Ya, tapi benar-benar kita harus waspada. Nah, jangan cuma kalau safar, mau umrah, mau haji atau jarak jauh saja baru mengamalkan ini, tidak. Kapanpun kita safar diamalkan, karena kita gak tahu di bumi mana kita mati. Ya, nah, kalau matinya dalam kondisi memiliki amal yang namanya istighfar, beruntung. Subhanak inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, bab berikutnya yang ke-171. Babu takbir musafir idza sa'ida tsanaya wa syibaha wa tasbihihi idza habatul audiyah wa nahwa wa nahyu anil mubalaghah bi raf'is saut bit takbir wa nahwi. Nah, bab disunahkan bagi musafir membaca takbir ketika kendaraannya sedang menaiki tanjakan-tanjakan dan membaca tasbih ketika turun lembah atau semisalnya, dan larangan berlebihan dalam mengeraskan suara dalam membaca takbir dan semisalnya. Jadi ketika safar jalannya nanjak, kita baca apa ini? Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ketika turun Subhanallah, Subhanallah ya. Nah, supir juga begitu, harus seperti ini ya. Nah, tapi kalau baca tasbih takbir jangan keras-keras yang berlebihan, bikin orang kaget, juga teriak ya. Nah, taib. Hadis yang ke-975. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kami ketika menaiki tanjakan kami membaca takbir. Kalau kami sedang turun, kami membaca tasbih. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Nanjak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Jangan dibalik ya. Nah. Walaupun boleh-boleh saja baca takbir dan tasbih kapanpun, tapi sunnah kalau sudah menjelaskan maka kita ikuti ya. Naduru ma'as sunnah haitsu dar ya. Kita berputar-putar bersama sunnah kemanapun sunnah itu berputar ya. Disuruh itu ya itu, ini ya ini gitu. Kalau nanjak takbir, kalau turun tasbih jangan dibalik. Nah, ingat nanjak takbir, turun tasbih. Dan jangan keras-keras bacanya. Ya, yang penting bisa didengar oleh orang sekitar saja di kendaraan itu. Ya. Tunggu-tunggu, wah, wah, gitu. Orang yang di jalan tahu ada apa orang ini ya. Nah. Taib. Hadis berikutnya yang ke-976. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alau sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Rawahu Abu Dawud isnadin sahih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan perangnya ketika naik ke gundukan-gundukan atau bukit-bukit membaca takbir. Tapi ketika turun, mereka baca tasbih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, sama faedahnya dengan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya yang ke-977. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajji aw al-umrah kullama awfa ala thaniyah aw fatfat kabbara salasan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasar abdah wa zamal ahzab wahdah muttafaqun alaih. Fa fi riwayat di Muslim idza qafala min al-juyush aw as-sa'ya aw al-hajj aw al-umrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari haji atau umrah, maka setiap kali melewati dataran tinggi, tanjakan, takbir 3 kali. Kemudian membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayyibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasar abdah, wa zamal ahzab wahda. Mutafaqul alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jika beliau pulang dari pertempuran yang beliau pimpin, atau dari saroya, atau dari hajj, atau dari umrah. Ya. Qalu awfa ay irtafa, wa qalu fatfat wa fadil fa'ini, bainahumad dal muhmala sakinah, wa akhirud dal ukhra wa wal ghalid al bertafi min al ardi. Aufah artinya jalan naik. Fatfat ini 2 fa'nya di fathah, di antara 2 fa itu ada dal yang disukun dan diakhiri dengan dal yang lain. Maknanya fatfat adalah gundukan tanah yang keras. Taib. Jadi ini ada tambahan, selain membaca takbir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasar abdah wa hasamal ahzaba wahdah. Kalau enggak hafal panjang-panjang ya tadi aja, tanjak takbir 3 kali, turun baca tasbih, ya. Naam. 3 kali juga enggak apa-apa. Hadis berikutnya yang ke-979. 978. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah inni uridu an usafira fa ausini. Qala alayka bi taqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Falamma wala rasul qala Allahumma itwi lahul bud wa hawin alis safar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin safar. Beri aku wasiat." Beliau bersabda, "Wajib bagimu bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap kali kamu naik tanjakan." Setelah laki-laki tadi pergi, beliau mendoakannya, "Ya Allah, ringkaskan untuknya jarak tempuh yang jauh, mudahkan baginya safar yang ia lakukan." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Nah, berarti sini ya, bertakbir ketika tanjakan. Tambah lagi, kalau mau safar jarak jauh, minta nasihat kepada orang yang berilmu. agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan mendoakan kebaikan untuk orang yang akan safar. Seperti itu. Allahumma tri lahul bu' wa hawwid 'ala safar, ya Allah. Pangkaskan untuknya jarak yang jauh. Wa hawwin 'ala safar. Mudahkan safar baginya. Nah. Taib yakfi ilauna. Wallahu ta'ala bissawab. Usia saya mau 51 tahun. Dulu berangan-angan umur 40 tahun harus bisa bahasa Arab. Sudah mau jadi dua. Merotol di tengah jalan karena sibuk urus ini itu. Yang saya tanyakan, bagaimana bisa istiqomah bisa bahasa Arab? Ya, ini kembali kepada diri kita ya. Skala prioritas. Nah, kalau skala prioritasnya itu masak, ya enggak bisa. Tapi kalau skala prioritasnya itu belajar, insyaallah bisa ya. Nah, berarti kalau mak-mak skala prioritasnya itu masak, coba resep ini, habis itu bikin jajan, habis itu ini ya enggak bisa ya. Naam. Tapi kalau ada skala prioritas, nah, masak seadanya terus fokus belajar, insyaallah bisa ya. Nah, belajar apapun harus fokus. Caranya fokus, hilangkan semua yang bisa melalaikan. Naam. Kalau enggak bisa ya. Terkait safar, kita disunahkan berdoa sesuai yang telah diajarkan tadi. Apakah disunahkan juga untuk minta izin kepada orang tua jika kita masih tinggal dan masih menyita jawab orang tua? Bagaimana jika kita sebagai anak safar sengaja tidak izin orang tua? Apakah hukumnya dosa? Apakah termasuk durhaka? Apa hukuman bagi anak seperti ini kelak dunia akhirat? Izin orang tua, apalagi kalau kita masih menjadi tanggung jawab mereka, masih serumah dengan mereka, adalah bentuk sopan santun. Ya, nah, kalau sampai menyakiti mereka karena enggak pamit, durhaka. Tahu sendiri, durhaka. Ya, nah, satu rumah enggak pamit, minggat lagi. Wah, ini orang tuanya kaget, sakit hati, nangis. Nah, berarti membuat nangis orang tua kan, itu durhaka. Tahu, durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Ya, nah, jadi harus izin. Naam. Kalau masih tinggal bersama, pamit. Naam. Kakak tidak sholat Jumat. Ketika diingatkan berdalih yang Jumatan tidak ada 41 orang, jadi sholat Jumatnya tidak wajib. Apakah benar? Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Nah, jadi tidak ada hadis yang sahih jumlah jamaah 40 atau 41 ketika Jumatan ya. Nah, itu afdol. Tapi kalau terpaksa sholat Jumat, ya minimal ada imam sama makmum ya. Nah, sebagaimana syarat jamaah. Taibar kafikum. Cara ingatkannya sampaikan, diterima alhamdulillah, ditolak imam belum dapat hidayah, doakan hidayah baginya. Doa safar dibaca berulang-ulang saat safar, apakah boleh? Sekali aja ketika berangkat ya. Selebihnya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir dan doa-doa yang lain begitu. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Jazakumullah khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.